membenci? Semua kita akan sepakat berkata, bukan? Tidak boleh ada rasa benci. Tapi dengan bijak, Amsal justru mengajak kita untuk belajar menumbuhkan rasa benci. Bahkan sudah mesti tidak boleh tidak ada dalam hidup ini. Yang menjadi persoalan, awas, jangan salah mengerti. Apa yang harus dibenci? Pertanyaan yang perlu untuk kita renungi. Jangan pernah membenci kebenaran. Jangan pernah membenci pendidikan. Jangan pernah membenci hikmat, karena itu adalah malapetaka. Tapi sudah semestinya kita membenci kejahatan. Benci pada kesombongan dan sikap tinggi hati. Perilaku yang tercela yang Tuhan tak sukai. Ya, itu benci yang harus ditumbuh kembangkan dalam hidup ini. Sehingga tiap muncul kejahatan karena kesalahan yang kita kerjakan, jebakan dunia yang mematikan, belajarlah untuk berkata, aku benci, dan tentu saja jangan lagi pernah mengulangi. Benci kejahatan? Sudah semestinya. Benci kesombongan? Tak boleh ditawar. Bencilah perilaku yang salah. Itu akan memberi kita kehidupan. Mari belajar menumbuh kembangkan rasa benci yang tepat arah. Jangan salah. Karena kalau menempatkan di tempat yang salah itu mengerikan. Celakanya, kita justru sering membenci apa yang semestinya kita cintai. Kita sering membenci apa yang semestinya kita hargai. Sebaliknya, kita malah mencintai apa yang seharusnya kita benci. Kita mencintai apa yang seharusnya tiada. Ayo belajar benci yang benar. Benci kejahatan, kesombongan, dan perilaku yang salah.